adalah sutrah imam. Walaysa ittikhadu sutrati biwajibin. Membuat sutra itu bukanlah wajib, kata Syekh. Li hadis Ibn Abbas annahu shalla fi fada'in laysa bayna yaday syai'. Berdasarkan hadis Ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di lapangan dan di hadapannya tidak ada sesuatu. Rawahu Abu Dawud dan Imam Ahmad. Dalam permasalahan sutra ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau memandang bahwasannya sutrah itu adalah wajib. Sampai dia solat sendirian atau seorang solat sendirian walaupun di kamarnya. Karena adanya perintah Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyadnu ila sutratihi falyusalli ila sutratin walyadnu minha." Apabila salah seorang temu solat, maka solatlah menghadap sutrah dan dekatlah kepada sutrah. Ini adalah perintah. Dan banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk pakai sutrah. Malan hadis yang sebelumnya, "Fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi," jangan dibiarkan seseorang untuk lewat di hadapannya. "Fa in aba," apabila dia enggan, "falyuqatilhu," maka hendaklah dia tolak dengan kuat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman terhadap orang yang lewat, "Law ya'lamul maru baina yaday musalli madza 'alayhi la yaqifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yaday musalli." Kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang solat tahu, paham apa yang menimpanya, menimpa dari dosa, menimpa yang lain, ya, "Madza 'alaihi," apa yang akan menimpanya, maka dia berdiri selama 40 lebih baik bagi dia daripada dia melewati orang yang sedang sholat. 40 apa? Tidak dijelaskan. 40 detik, 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Ulama mengatakan disembunyikan makna 40 apa itu adalah menunjukkan akan besarnya dosa yang akan menimpa orang yang melewati orang yang sedang sholat. Adapun yang mengatakan dia sunat, di antara dalil yang dipakai adalah hadis ini, "Annahu shalla fi fada'in laysa baina yadayhi syai'." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di lapangan dan tidak ada satu pun di hadapannya. Dan riwayat yang lain dari Ibn Abbas juga, "Annahu shalla fil Mina shalla fil Mina ila ghairi jidran." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap ke dinding. Maka dijawab oleh ulama yang mengatakan wajib, tidak ke dinding bukan berarti tidak ada sesuatu. Karena Nabi sering membawa anazah, yakni tombak ya, atau pedang kecil yang selalu dibawanya, lalu dia tancapkan di depannya kalau dia sholat di fil fada, lalu setelah itu dia sholat di belakangnya. Walhasil ini adalah khilafiyah, ya, adalah khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan dia sunat. Kalau seandainya ada yang memahami itu adalah wajib, dia memiliki beberapa dalil. Ada yang mengatakan dia sunat, itulah dalil yang telah memalingkan perintah-perintah itu kepada yang menjadi sunat. Namun tentu untuk kehati-hatian kita, karena sholat itu kita menghadap sholat, sholat mendekat ke sutrah bukan gara-gara orang akan lewat, tapi juga yang akan mengganggu adalah syaitan. Sebagaimana Nabi SAW sholat, syaitan lewat di hadapannya lalu ditangkap oleh Nabi. Ya, kalau seandainya gara-gara orang yang akan lewat di hadapan kita, bagaimana dengan sholat kita dalam kamar kita? Tidak ada orang yang lewat, tapi tetap kita sholat menghadap sutrah. Adapun hukum melewati orang yang sedang sholat terjadi bertingkat-tingkat. Apabila seorang sholat lalu dia lewat, dia tahu orang sedang sholat dan ada fasilitas lain untuk dilewatinya sehingga dia tidak perlu sholat, dia melewati orang yang sedang sholat, maka dosa ditimpakan kepada orang yang lewat di hadapan orang sholat. Kalau seandainya dia sholat tidak ada lagi tempat kecuali tempat itu dia sholat, lantas ada orang yang akan lewat, tidak ada lagi tempat mau lewat kecuali di situ, ya, maka insyaallah gugur terhadap orang yang lewat atau orang yang sholat, gugur dosanya. Tapi kalau seandainya dia sholat di pintu, masih ada tempat sholat tempat yang lain, tapi sengaja dia cari di tempat pintu, maka dosanya bagi orang yang sholat. Ya, ini yang saya dapatkan dari guru saya, Syekh Abdullah Ubaylan, ketika saya belajar dengan beliau. Jadi tetap ada pembagiannya, tidak dengan satu pembahasan. Adapun masalah sutrah di Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak sama dengan Masjid Nabawi. Sebab Masjid Nabawi, Nabi menuturkan hadis-hadisnya di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, yang ada dalilnya, wallahu a'lam, adalah di sahat tawaf, di tempat orang tawaf. Sebagaimana Ibnu Umar, dia sholat di tempat tawaf dan dia biarkan orang-orang lewat di hadapannya. Ya, karena tidak mungkin dia menghalangi orang yang tawaf. Adapun di luar dari itu tetap diberlakukan zahir dari hadis, yaitu apabila lewat hendaklah dia menghalangi orang yang lewat. Bagaimana kalau seandainya yang lewat itu perempuan? Sementara hadis Nabi SAW mengatakan sholat itu terputus dilewati oleh perempuan yang haid, oleh anjing. Itu ingat saya, ada satu lagi, saya lupa. Lalu bagaimana caranya? Kita halangi dengan tangan, ya, menjadikan sholat kita gak khusyuk, ya. Maka untuk memudahkan, kita bisa lewat ke depan sedikit, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah sholat, kemudian anak kambing lewat, beliau maju ke depan sampai perut beliau ketemu dengan dinding, sehingga menyebabkan anak kambing itu belakang berada di lewat di belakang beliau, kemudian beliau mundur lagi. Begitu juga kalau seandainya kita sholat di Masjidil Haram, jika seandainya ada jamaah perempuan yang lewat, kita maju ke depan ke sutrah kita, ya, agar dia bisa lewat di belakang, ya, dan kita pun tidak bersentuhan dengannya. Wallahu a'lam. Wa yanbaghi an takuna sutratu qa'imatan ka mu'akhkharati rahl ay qadra dhira'in sawa kana daqiqah aw 'aridah. Hendaklah sutrah itu seukuran punggung pelana unta. Kalau kita lihat, ya, untuk tempat duduk unta itu ada dibikin pelananya di atas, untuk duduk di atas, ya, maka tingginya kurang lebih satu hasta, ya, 30-50 lah tingginya. Jadi itulah jadikan patokan sutrah, baik dia daqiq, yakni halus, ya, tonggak misalkan, ya, atau apa, pokoknya yang kayu, atau arid, atau dia lebar, ya, seperti misalkan ada orang sholat di belakang tiang ini misalkan, itu boleh, ya. Wal hikmatu fi ittikhadhiha, hikmah untuk memasang sutrah, litamna al marra baina yadayhi wa litamna al musalli min ishtighali bima wara'aha. Agar menghalangi orang yang lewat di hadapannya dan menghalangi orang yang sholat untuk menyibukkan pandangannya apa yang ada yang di depan, karena dia memiliki batas. Kalau kita berikan perumpamaan, mana rumah yang terjaga? Rumah punya pekarangan atau tidak berpekarangan? Rumah berpekarangan lebih terhormat, lebih terjaga daripada rumah yang tidak punya pekarangan. Rumah yang tidak punya pekarangan boleh jadi ada orang datang iseng-iseng ngintip dia. Tapi kalau rumah orang yang berpekarangan, enggak bisa dia ngintip. Orang yang sudah ada sutrah dia, areal sholatnya dibatasi, ya, tentu akan lebih terhormat sholatnya dan terjaga ketimbang yang tidak ada alasnya atau batasnya. Taib. Apakah cukup sejadah atau garis sebagai penghalang atau tanda? Jawabannya tidak. Ada sebuah riwayat yang membolehkan, atau siapa yang tidak dapat sutrah cukup dengan bikin garis, riwayatnya saat adalah lemah, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tapi ukurannya tadi adalah ukuran mu'akhiratul rahim, yaitu akhir ya, atau tempat sandaran dari pelana yang dipakai oleh orang naik unta. Wallahu a'lam. Wa in kana fi sahra shalla ila shay'in shakhisin min syajarin aw haji aw hajarin aw 'asa. Apabila dia di sahara, di lapangan terbuka, hendaklah dia sholat menghadap sesuatu yang berbentuk. Apakah itu pohon, batu, atau tongkat. Fa'ilam yakun gharzus asa fil ard, wada'ahu baina yadayhi ardan. Kalau seandainya tidak ada yang bisa dia tancapkan di hadapannya, maka dia letakkanlah sesuatu membelintang di hadapannya. Jadi hendaklah ada sesuatu yang upaya kita, ada sesuatu kita letakkan. Sebagaimana yang pernah saya lihat Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, ketika dia sholat masbuk ya, dilewat mamar atau gang di Masjid Nabawi, dia masbuk, kemudian dia sholat, menyambung sholatnya, saya melihat langsung dia meletakkan pecinya di hadapan dia. Dia buka pecinya, diletakkan peci itu di hadapan dia. Minimal itu sudah menjadi tanda batas tempat sholatnya. Ya, fattaqullah mastata'atum, bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Taib. Yang kedua, ini pembahasan sutra sudah selesai. Wa idzal tabasatil qira'atu 'ala al-imam falma'mumu an yusmi'ahu al-qira'ata sahihah. Poin yang kedua yang boleh dilakukan atau yang sunat dilakukan oleh seorang yang dalam salat. Apabila imam ragu dalam bacaan, ada kekeliruan, maka boleh bagi makmum untuk memperdengarkan kepada imam bacaan yang benar atau membetulkan bacaan imam. Yang ketiga, wa yubahu lil musalli lubsu tsaubi wa nahwihi wa hamlu syai'in ووضعه وفتح الباب ولو قتل حية وأقرب. Boleh bagi orang sholat dia memakai satu kain atau yang lain, ya, atau dia dan boleh membawa sesuatu atau meletakkannya, atau memikul sesuatu atau meletakkannya. Ini maksudnya adalah seperti orang yang menggendong anak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan salat menjadi imam. Ya, menggendong Umaymah, cucu beliau dari anak beliau yang paling besar. Ya, beliau gendong, ketika mau rukuk beliau taruh. Beliau berdiri, beliau ambil lagi. Di situ ada yang dibawa, ada yang diletakkan. Ya, ada yang dipikul, ada yang diletakkan. Wa fathul bab, boleh membuka pintu. Ya, orang sholat boleh buka pintu. Jangan bayangkan antum sholatnya di lantai dua, pintu ini dibuka lantai bawah. Ya, itu tidak sah. Yang terjadi pada Nabi adalah pintu yang dibuka di hadapan dia di arah kiblatnya. Karena kita sudah mempelajari sebelumnya, ya, bahwa apa yang makruh yang kita pelajari kemarin, yang berhubungan dengan ini sedikit. Iltifat. Iltifat menoleh dengan wajah atau menoleh dengan dada jika tidak ada keperluan, maka hukumnya makruh. Itu adalah ikhtilas. Itu copetan syaitan. Tapi kalau dia sudah berpaling dengan tubuhnya, tidak menghadap kiblat lagi, maka sholatnya batal. Nah, bagaimana kira-kira kalau pintunya di belakang? Ya, makanya saya katakan, apalagi kalau pintunya lantai bawah. Nah, bukan secara umum, oh boleh membuka pintu pada saat sholat. Ya, ini tidak dipahami seperti itu, akan tapi harus kita lihat ya kronologinya, yaitu pintunya di hadapan arah kiblat dan tidak terlalu jauh. Ya, misalkan antum sholat di dalam kamar, pintunya menghadap ke kiblat. Ya, terus datang anak ngodor nih, nangis dia. Gimana? Sudah buka kan? Apalagi misalkan kita sedang sholat sunat, lampu mati, anak nangis, ya, dibukakan pintu untuk dia, boleh. Ya, dengan catatan kita tidak boleh membelakangi kiblat. Walau qatlul hayyati aqrab, dia boleh membunuh ular atau kalajengking. Kemana? Oh, ada kalajengking. Pergi ambil parang ke dapur. Iya. Oh enggak, kalau pergi ke dapur dulu cari penokok, palu, batal sholatnya. Ya, artinya ketika dia sholat ada sesuatu di hadapan dia yang bisa membunuh akrab tadi atau ular. Taruhlah misalkan mungkin ya dia sholat di mana misalkan, ya, atau lipan keluar. Ya, kalau seandainya dia pas sholat di tanah atau apa, pakai sepatu dia sudah diinjek, nah, boleh dia membunuhnya dengan sesuatu yang dia tidak keluar dari sifat sholat. Ingat nih, tidak keluar dari sifat sholat. Ya, jangan gerakannya sudah merubah dia tidak seperti orang sholat lagi. Baik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara biqatil aswadaini fi shalah. Nabi memerintahkan untuk membunuh dua yang hitam dalam salat, yaitu al-hayyatu wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa sahahah. Lakin la yanbaghi lahu an yukthir min al-af'ali mubahah fi shalati illa li daruratin. Akan tetapi tidaklah pantas baginya untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang mubah ini di dalam sholatnya. Tidaklah pantas. Oh boleh gini, tapi jangan terlalu banyak. Illa li daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau kepala gatal gimana? Boleh garut. Tapi kalau seandainya gatal itu datang setelah dia sholat, ini yang berbahaya. Duduk biasa, gak ada yang gatal. Pas Allahu Akbar, semuanya gatal. Garut ini, garut ini, garut bawah. Kita sudah mempelajari sebelumnya apa? Yang berhubungan dengan gerakan. Tidak boleh kita al-abath. Al-abath itu main-main. Ya, itu makruh hukumnya. Ya, kadang kalau rambutnya, ya orang kalau pakai simak itu kadang-kadang repot. Ya, diluruskan lagi, dianukan lagi, apain lagi, mau ke sini dan seterusnya. Ya, nah jadi itu, ya subhanallah, godaan syaitan. Ya, menyibukkan. فَإِنْ أَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَكَانَ مُتَوَالِيَةً أَبْطَلَتِ الصَّلَاةَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُنَافِي الصَّلَاةَ وَيُشْغِلُ عَنْهَا. Kalau seandainya dia banyak dia lakukan dan itu berturut-turut terus tanpa ada daruratnya, ya, tanpa ada faktor yang untuk melakukannya, maka itu bisa membatalkan sholat. Tapi tidak ada dalil mengatakan tiga kali berturut-turut batal sholat, nggak ada. Tapi kalau ini yang dilakukannya berturut-turut, ya, sehingga keluarlah gambaran dia sebagai orang yang sedang sholat, maka itu membatalkan sholatnya karena ini bertolak belakang dari hakikat sholat dan menyibukkannya dari pelaksanaan sholat. Tayyib, kita azan dulu, ya, setelah itu kita sambung kembali pembahasan kita. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Baik, kita lanjutkan. Wa idza 'arada lil musalli amrun kasti'dhanin 'alayhi aw sahwin sahwi imamihi aw khafa 'ala insanin al-wuqu'a fi halakatin falahu tanbihu 'ala dhalik biyusabbihu ar-rajulu وتصفق المرأة أو تصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليصفح الرجال وليصفح النساء متفق عليه. Apabila ada sebuah kejadian untuk orang yang solat, datang sebuah kejadian mendadak, di antaranya istiadzan, ada orang minta izin ke dia sementara dia sedang sholat, ya, anaknya bilang, "Pak, minta izin mau keluar." Ya, bapaknya lagi sholat sunat nih, sholat wajib tentu di masjid, ya, akhirnya yuk, itu tidak mungkin. Ya, au sahwi imamihi, atau imamnya yang lupa. Au khafa ala insanin alwuqu' ala halakah, atau dia khawatir pada seseorang jatuh pada sebuah yang membahayakan. Falahu tanbihu ala dalik, boleh bagi dia yang sedang solat untuk, ya, mengingatkan. Baik, datang orang dari belakang, assalamualaikum. Orang dari luar nih, datang tamu. Kami minta izin dia. Tadi izin mau pergi, sekarang izin mau datang. Nah, gimana? Ya, kalau kita kadang ini, ya barakatalu ekwe suara kata. Malahan untuk suara ini ada sebagian ulama mengatakan, kalau dia dalam satu huruf boleh, tapi kalau sudah dua huruf dia membentuk kalimat dan bentuk kata, itu bisa membatalkan sholat karena dia sudah masuk kepada bicara, ya. Lalu bagaimana caranya? Bi ayyusabbihar rajulu wa yusaffiqul mar'ah, yang laki-laki bertasbih, assalamualaikum, subhanallah. Ucapkan subhanallah dia tuh. Ya. Jadi dia angkat suaranya, dia ucapkan subhanallah. Kalau yang perempuan, nepuk dia. Atau dia bisa tepuk sini atau tepuk sini. Karena tasfiq itu adalah darbul saffal kaf bil kaf. Yaitu memukulkan tangan ke tangan. Itu namanya tasfiq. Ya, kalau seandainya perempuan di dalam salat, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nabakum amrun." Apabila ada satu urusan atau sesuatu menimpa kalian, "Falyusabbihur rijal," hendaklah laki-laki bertasbih, "Walisaffiqun nisa." Yang perempuan bertasfih, ya, yaitu bertasfiq, ya, bertepuk, ya, menepukkan tangannya, muttafaqun alaih. Ya, antum kalau baca, ada riwayat ulama hadis, muridnya membaca hadis samping dia sedang sholat sunat, muridnya salah membaca hadis, dibenarkan dia dalam sholat. Gimana cara itu? Ya, mungkin boleh jadi dia pilih ayat bacaan yang sama dengan, yang mirip dengan matan hadis. Dia pilih itu. Mereka hafal Al-Quran, hafal hadis. Baik. Wala yukrahu salamu alal musalli idha kana ya'rifu kaifa yaruddu. Tidak dimakruhkan untuk bersalam kepada orang yang sedang sholat. Boleh. Apabila dia mengetahui Bagaimana cara orang yang sholat ini menjawab? Ya, walil musallihina idzin raddu salam fi hali salati bil isyarati la bis salam la bil lafz. Maka orang yang sedang sholat pada saat itu, dia menjawab salamnya dalam keadaan sholat itu dengan isyarat, bukan dengan lafaz. Fayaqulu wa alaikumussalam, fala yaqulu wa alaikumussalam, fa inna raddahu bil lafzi batalat bihi salatuh, li'annahu khitabun adami walahu ta'khirur raddi ila ma ba'da salam. Karena kalau dia mengucapkan wa'alaikumussalam, maka dia menjawab salam tadi dengan lafaz, membatalkan sholatnya. Karena ini adalah pembicaraan manusia. Sebagaimana juga tashmid. Ya, ada orang bersin, alhamdulillah. Kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah, boleh enggak? Bersin dalam sholat, lalu kita bacakan alhamdulillah, boleh enggak? Boleh, karena kita memuji Allah. Yang enggak boleh, yarhamukallah. Nah, berarti kita berbicara dengan orang, itu enggak boleh. Ya, wa'alaikumussalam, bicara kita adalah ke orang. Enggak boleh dilafazkan begitu. Ya, itu namanya khitabul adami. Pembicaraan kita, kita arahkan kepada manusia. Ya. Boleh bagi dia untuk menjawab salamnya setelah salam. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai. Waalaikumsalam. Tapi kada sedang sholat gimana? Ya. Diangkat tangannya dengan isyaratnya. Itulah cara menjawab salamnya dengan isyarat tangan. Wa yajuzu lil musalli an yaqra'a 'iddata suwarin fi raq'atin wahidah. Lima fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara fi raq'atin min qiyamih bil baqarati wan nisa'i wa ali imran. Boleh bagi orang yang salat, ya, bagi orang yang salat boleh dia membaca beberapa surat di dalam satu rakaat. Ya. Berdasarkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam satu rakaat dari qiyamul lailnya yang diikuti oleh Ibn Abbas, dia membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Berarti ada beberapa surat. Mungkin ada orang satu rakaat dia selesaikan juz amma misalkan. Berapa surat tuh? Ya. Wa yajuzu lahu an yukarrira qira'ata surati fi rak'atayn. Boleh dia ulangi baca satu surat di dalam dua rakaat. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Boleh. Ya. Wa yaqsim suratal wahidata baina rak'atayn. Dia bagi dua surat, satu surat di dalam menjadi dua bagian. Satu surat dia bagi menjadi dua rakaat. Separuh depan, ya, berikutnya. وَيَجُزُ لَهُ قِرَاءَةُ عَوَاخِرَ السُّوَارِ وَأُسَطِهَا. Boleh baginya untuk membaca akhir-akhir surat, boleh juga tengah-tengah surat. Lima rawa Ahmad wa Muslim an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil ula min raka'atai al-fajr qawluhu ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa fi thaniya ayat min Ali Imran قُلَا يَا أَيُّوَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةَ السَّوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Yani, Nabi juga, ya, dari yang diriwayatkan Ibn Abbas, beliau mengambil beberapa ini ayat dan ayat yang lain. Ya, rakaat pertama dan rakaat kedua. وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Dan berdasarkan keumuman perintah Allah, bacalah dari Al-Quran apa yang mudah. Ya, ini terkhusus untuk sholat wajib. Ya, jangan sholat wajib tapi melihat Al-Quran. Enggak baca yang mudah. Kalau sholat sunat ingin kita memperbanyaknya dibolehkan oleh ulama. Lakin la yambagi al-iktharu min dhalika bal yuf'alu ahyanan. Ya. Tidaklah pantas untuk memperbanyak seperti itu, tapi boleh dilakukan sekali-kali. Berikutnya, walil musalli ayasta'idha inda qira'ati ayatin fiha dhikru 'adabin wa yas'al Allah inda qira'ati ayatin fiha dhikru rahmah walahu an yusalli 'ala nabi inda qira'ati dhikrihi litaakkudi as-salati 'alaihi inda dhikrihi. Bagi orang yang salat, boleh dia meminta perlindungan kepada Allah ketika dia membaca satu ayat di dalamnya disebutkan tentang azab-azab. Lalu dia mengatakan a'udzubillahi min hadzal azab, misalnya a'udzubillahi minha. Dia sebutkan a'udzubillahi minha. A'udzubillahi minha. Dia mendengar tentang azab neraka misalnya. Dia boleh diiringi, apakah ketika dia baca, setelah dia baca antara bacaan ayat ini dengan ayat berikut, dia berta'awudz dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'al Allah 'inda qira'ati ayat fiha dzikr rahmah. Dia memohon kepada Allah ya ketika dia membaca satu ayat di dalamnya tentang rahmat, tentang nikmat juga, tentang surga, boleh dia memohon. Walahu ay yusalli 'ala nabi, boleh dia membaca ya salawat kepada nabi. Inda qira'ati dzikrihi, ketika mengingat, ketika membaca dia menyebutkan nabi Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Boleh. Ya, kenapa? Litaakkudi salati 'alaihi inda dzikrihi. Karena penekanan bersalawat kepada nabi setiap saat kita mendengar. Ya. Adapun tentang fi suhfi Musa, fi suhfi Ibrahim wa Musa. Ya. Alaihi wassalam, itu enggak ada, enggak sahih hadisnya. Ya. Tapi kalau ini hadis keumuman hadis al-bakhil man dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Orang yang bakhil adalah orang yang namamu disebut tapi dia tidak bersalat kepadamu. Baik. Hadhi jumlatun min al-umur allati yustahabbu laka ay aw yubahu laka fi'luha hal as-salah. Ini adalah beberapa perkara ya, atau sekelompok perkara yang dianjurkan bagimu atau boleh bagimu untuk melakukannya pada saat sholat. Aradnaha alaik raja'an tastafida minha wa ta'amala biha. Kami paparkan kepadamu berharap agar anda bisa mengambil faedah dan bisa mengamalkan. Hatta takuna ala basirati min dinik, sampai engkau berada di atas pengetahuan terhadap agamamu. Wa nas'alullaha lana wa lakal mazida minal ilmi nafi' wal amali salih. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita dan kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang lebih. Ya, ditambah lagi wal yu'lam, perlu diketahui anna salata ibadatun azimah. Salat itu adalah ibadah yang agung. La yajuzu an yuf'ala aw yuqala fiha illa fi hudud asy-syar'il warid 'anil rasuli. Tidak boleh dilakukan atau yang diucapkan di dalam salat kecuali di dalam batas syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika bihtimami biha, maka andalah kita berikan perhatian yang dalam masalah ini terhadap hal-hal tersebut. Wa ma'rifati ma yukammiluha wa ma yunqisuha. Andalah kita berilmu juga tentang apa yang menyempurnakan salat dan apa yang mengurangi salat. Ya, hatta hatta tuaddiyaha 'ala al-wajhil akmal, sampai engkau menunaikan salat itu dalam bentuk yang lebih sempurna. Taib. Dengan demikian, ya, pembahasan kita sudah selesai dan kita lihat tanya jawab. Kemudian kita umumkan insyaallah hari Minggu depan, insyaallah kita akan membahas tentang puasa dan hukum-hukumnya berkenaan dengan kita akan masuk puasa. Insyaallah kita semacam tabligh akbar sedikit di Masjid Al-Hakim ini, kita mulai jam 9 insyaallah taala, sehingga kita bisa mengenal atau berilmu berbekal sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Apakah boleh menunda sholat ketika kita lagi kuliah menuntut ilmu? Karena dosen saya mengatakan ketika saya sedang kuliah di waktu sholat asar dan saya baru keluar kelas di jam 5:30. Baik. Khusus untuk sholat asar, itu ada waktu yang berbeda dengan sholat zuhur. Salat zuhur mulai dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang sepanjang benda, maka itu waktunya. Adapun salat zuhur ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat adapun salat asar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mendatangi Rasulullah, awal hari pertamanya dia ketika bayang-bayang sepanjang benda. Pada hari kedua ketika bayang-bayang dua kali lipat panjang benda. Ya. Maka ulama dilihat dalam hadis-hadis yang lain, man adraka raka'atan qabla ghurub syams faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum tenggelam matahari, sungguh dia telah mendapatkan salat. Maka dalam hal ini untuk sholat, tambah lagi hadis Nabi SAW mengatakan tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq. Yarkubu syams, yajlisu wa yarkubu syams, hatta takuna baina qarni syaitan, qama fa naqra naqratan, fala yadhkurullaha illa qalila. Aukuma qala Nabi SAW. Itu adalah solat orang munafik, solat orang munafik, solat orang munafik. Bagaimana dia duduk menunggu-nunggu matahari terbenam sampai ketika matahari sudah mendekati di antara dua tanduk syaitan, dia berdiri, dia solat dengan patok-patok, dia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala solatnya kecuali sedikit sekali. Jadi dia solatnya tidak, dia cepat-cepat solatnya, tidak mengingat Allah. Tujuan dari solat itu adalah aqimish sholata lidzikri. Kita sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Sholatnya orang munafikin, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sholatnya orang munafik kalau mau mengerjakan sholat malas-malas. Dan dia mengerjakan sholat untuk diperlihatkan kepada orang, dan dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Ya, nah, jadi ulama di dalam masalah sholat, waktu sholat asar itu ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu mulai dari bayang-bayangan sepanjang benda sampai bayang-bayang dua kali lipat benda. Setelah itu waktu darurat. Waktu darurat artinya orang memiliki uzur pada waktu ikhtiar, ya, lalu dia mengerjakan sholat pada waktu tersebut, maka sholatnya sah. Kalau dia melalaikan dari waktu ikhtiar ini menjadi waktu darurat, itulah terdapat ancaman tadi. Itulah sholat orang munafik, sholat orang munafik. Nah, kalau seandainya terjadi sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwasanya dia kuliah, ya, dalam pada saat kalau dia selesaikan, dia akan sampai ke setengah enam. Setengah enam ini udah waktu kapan nih? Sudah mulai menguning, ya. Kalau seandainya di tempat kita, tapi kalau di Jakarta, ya itu sudah mulai sebentar lagi udah maghrib tuh, ya. Nah maka oleh karena itu kita lihat sudah permisi dengan dosen, kemana? Ke WC. Ada nggak yang menghalang ke WC? Nggak ada kan? Kan memang kita mau ke WC, mau kita berwudu, setelah itu kita sholat, ya. Saat hatta rapat seperti apapun antum, meeting antum, ya, azan mungkin, kemana? Mau ke WC, ya. Semuanya itu ke WC, wudu, itu sholat, balik lagi sudah. Tapi kadang-kadang kan gitu, mau kemana? Mau sholat. Ah, kayak angku sih yang soleh mau gitu. Ini angku kan sholat juga kok. Ya, tapi dia lalai gitu loh. Ya, nah jadi ini nggak ada masalah kan? Ya tarwiyah apa tauriyah nama istilahnya. Taib. Soal kadang-kadang kalau kita sarahah dengan terang-terangan, kayaknya menjadikan debat, menjadikan gak enak. Ya sudah. Enggak ada orang menghalang, sebagaimana gentingnya pun rapat dan seterusnya, antum bilang ke WC enggak ada orang. Oh, enggak boleh. Antum enggak boleh ke WC. Enggak akan mungkin. Ya. Bolehkah kita ikut membersihkan kuburan bersama masyarakat sebelum masuk bulan puasa, tapi kita tidak ikut ritualnya seperti doa bersama, makan-makan, dan baca Al-Quran? Membersihkan kuburan tidak perlu ada waktu-waktu tertentu, ya? Dan membersihkan kuburan itu dalam rangka menghormati kubur. Menghormati bagaimana supaya kelihatan nih kuburan, supaya jangan diinjak-injak gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau dikaitkan sebuah amalan, dikaitkan dengan ibadah tertentu, itu butuh dalil. Ya, butuh dalil. Kalau kita datang ke sana saja, kita tidak mengikuti ritual mereka, orang akan melihat maksudnya kita ikut juga menyokong ya kegiatan yang sama. Bagaimana cara merubah kebiasaan masyarakat bertentangan dengan syariat Islam, akan tapi tidak punya kekuatan untuk itu? Tanamkan tauhid, akidah, ya, akidah yang harus ditanamkan. Ya, perlu kita beransur-ansur, tidak bisa merubah seperti mudahnya merubah telapak tangan, butuh waktu. Wallahu a'lam. Kalau kita tidak bisa ceramah, minimal kita kasih dulu buku, jangan langsung ke penyakitnya, ya. Kadang-kadang kan kita pengen cari buku yang langsung kena penyakitnya, jangan. Orang lihat ini, wah, sudah antipati langsung. Kalau saya mendekatinya seperti ini, seperti orang yang sakit, masyarakat kita penyakitnya komplikasi, ya. Kalau dibawa ke dokter, ada jantung, ada paru-paru, apalagi. Ada rematik, ada kudisan, ya, gatal-gatal. Mau diobati apa dulu? Mau diobati kudisnya? Ya, kelihatan. Kalau jantung enggak kelihatan, paru-paru enggak kelihatan, tapi kudisnya kelihatan. Kasih apa obat yang perih itu. Sudah dia enggak mau lagi. Wah, saya disakiti, saya enggak mau obat lagi. Ya. Tapi obati yang terpenting dulu. Kalau dibawa kepada penyakit masyarakat kita, ada syirik, ada bid'ah, bid'ahnya bertiga tingkat, ya, ada maksiat. Lalu bagaimana caranya? Ya, hampir sama dengan pengobatan tadi. Pengobatan tadi bersihkan darahnya, cuci darahnya dulu. Ya, obat-obat yang untuk mencuci darahnya. Kalau darahnya sudah bersih, penyakit kudisnya hilang, karena sumber penyakitnya adalah darah kotor. Ya. Mencuci darahnya kalau masalah akidah gimana? Gimana kita tanamkan kepada dia, dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia mau menerima perkataan Allah dan Rasulnya. Kalau itu yang sudah dia lakukan, oh sudah selesai semuanya. Ya, kita katakan, oh ini gak ada dalilnya, ah sudah, mereka berhenti. Tapi mereka belum menghormati perkataan Allah dan Rasulnya, belum tertanam rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita sudah mulai menghalang-halanginya atau melarang-larangnya, susah. Ya, paling-paling dalilnya orang dahulu lebih hebat dari kamu lagi, kata gak pernah dilarang-larang. Itu adalah dalil yang biasa karena mereka lakukan. Maka butuh waktu memang. Ya. Kita bisa cari buku bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasul. Ya. Ini yang paling penting. Kalau dia sudah tertanam cinta kepada Allah dan Rasul, semuanya akan ditinggalkannya. Apa yang terjadi oleh para sahabat ketika diharamkan khamar, yang dulu khamar itu adalah minuman yang sudah melengket dengan mereka. Ya, mungkin seperti orang Jepang. Ya, minum anu itu sudah budaya mereka yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk mengharamkannya, mereka buang sampai zuqaq, yaitu apa namanya? Gang-gang itu berserakan banjir oleh minum khamar. Ya. Kenapa mereka bisa melakukan ini? Karena sudah tertanam akidah. Ya, sami'na wa ata'na itu sudah ada. Ya, kalau kita bawa ini kadang-kadang masyarakat kita sami'na wa asaina. Ya iyalah kecewanya lalu kecewa. Wallahu a'lam. Profesi ana yaitu cukur rambut. Bolehkah di tempat pangkas ana ada foto model pangkas rambut agar customer bisa memilih modelnya? Tidak usah, rezeki Allah yang memberi. Jangan kita beri ajak mereka bertasyabuh, apalagi qaz'ah dibikin kayak apa, kayak batik gitu ya. Enggak, itu qaz'ah, jangan. Ya, ya biasa-biasa aja, normal aja. Yang penting kerja kita nyaman, senang orang. Ya, orang tua-tua yang anu nggak apa-apa. Rambut itu hampir mirip dengan tukang jahit. Ya, masalah rambut. Saya potong rambut, walaupun jauh tuh ke sana, datangin. Ya, karena sudah terbiasa, seneng gitu loh. Sudah tahu dia model kita model apa gitu. Pernah saya pergi ke kampung istri, itu katanya ini tempat cukur ini dari kakek ke cucu. Dia ke situ aja terus. Sampai waktu itu saya ya sudah hampir ngantuk-ngantuk karena kecapean ya tukang cukur ini. Subhanallah, seperti itu. Kalau dia melakukan dengan baik, dengan senang, insyaallah pelanggan ada. Dan kita mengetahui ada ikhwan kita yang tukang cukur, masyaallah enggak neko-neko kok. Ya, dan alhamdulillah rezekinya ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu mau sholat, dia lihat wah ini belum enggak cukup, enggak udah nanti aja datang. Saya akan mau sholat. Nah, terus habis sholat datang lagi, pergi ke tokonya, buka lagi tempat pangkasnya gitu ya. Enggak usah kita ikuti model-model itu karena mentasyabbah biqaumin fawa minhum. Kita juga melariskan model-model barat. Ya, kita tanpa dengan sengaja atau tanpa langsung kita sudah mempromosikan dan memerangi budaya kita dan mengikuti budaya barat. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, waktu-waktu apa saja kita berdoa mengangkat tangan, Ustaz? Hukum asal berdoa mengangkat tangan, hukum asal. Kecuali pada tempat-tempat yang ada riwayat menerangkan akan perbuatan beliau, tapi tidak menjelaskan tentang beliau mengangkat tangan. Sebagai contoh, doa setelah sholat fardu, bagaimana berzikir, apa yang dibaca, itu banyak riwayat. Ya, tapi tidak ada satupun riwayat menerangkan Nabi mengangkat kedua tangannya. Kalau seandainya itu ada suatu hal yang terbiasa, pasti ada riwayat yang menerangkan sebagaimana sampai cara Nabi berzikir pun ada. Gitu. Ya, tapi kalau setelah sholat sunat bagaimana? Boleh angkat tangan. Ya, balik kepada hukum asal. Qadarullah itu artinya apa? Qadarullah itu takdir Allah artinya. Ya. Pada umumnya diucapkan ketika sesuatu yang kurang berkenan. Ya. Sesuatu qadarullah terjadi ini. Ya, itu pada umumnya. Semua kita tentu baik yang senang atau tidak senang, dia tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan yang mendasar antara bid'ah maslahah mursalah dengan istihsan? Karena banyak sekali orang-orang, bahkan ahli ilmu sekalipun, jika ada sesuatu perbuatan tidak ada nas yang kuat, mereka mengatakan ini bukan bid'ah, tapi maslahah, tapi ini istihsan, tapi ini untuk syariah, syiar, dan seterusnya. Baik, Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'. Siapa beranggapan istihsan, oh ini baik nih, tapi tidak ada dalil, maka kata Imam Syafi'i, ini sungguh dia sudah berbuat syariat. Adapun antara bid'ah, bid'ah itu apa artinya? Asy-Syatibi dia mengatakan, tariqatun fid dini mukhtara'ah. Dia sebuah metode. Ya, bisa dikatakan metode lah, amalan lah, di dalam agama. Jadi perbuatannya itu kaitannya adalah dalam agama. Mukhtara'ah baru, yang baru. Berarti tidak ada contoh sebelumnya. Yudahi syari'ah. Dia menandingi syariat. Sebab antara bid'ah dengan sunnah enggak akan bisa sejalan. Dia bagaikan minyak dengan air, gitulah istilahnya. Ketika orang melakukan bid'ah, ya, syariat akan mati atau sunnah akan mati. Apabila dia menghidupkan sunnah, maka bid'ah akan mati. Maka oleh karena itu, untuk melawan bid'ah, hidupkan sunnah. Baik, yudahi syariah, dia menandingi syariat. Yuqsadu min suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud ila Allah. Tujuan untuk melakukannya adalah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Mubalaghah, yakni lebih. Ya. Berarti kalau kita lihat di situ, dengan sunnah dia tidak merasa cukup. Zikir kayak ini, oh rasanya zikir kayak gini kurang nih. Zikir yang pas tuh seperti ini, ha gitu. Kan ada penandingan. Tapi kalau maslahah mursalah, tidak ada yang digenjet di situ. Maslahah mursalah itu ada sebuah kemaslahatan yang mencapai atau yang menghantar kepada tujuan. Contoh, mik ini bid'ah atau tidak? Kalau ada orang mengatakan makna dari bid'ah itu tidak ada contoh sebelumnya, betul itu secara bahasa. Tapi kita sudah mengkaitkan dia berhubungan dengan syariat, dia menandingi syariat. Saya berikan contoh yang dekat, beduk. Ada gak pada zaman Nabi? Gak ada. Teknologinya ada? Ada teknologinya, Rabbana. Itu teknologi beduk tuh. Kulit yang dibuat, ditutup bagian ini, dipukul. Ya, dari alat musik. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal untuk pelaksanaan azan, memanggil orang untuk melaksanakan azan, ada ide. Nabi ajak musyawarah. Oh, gimana caranya? Ada yang mengatakan pakai trompet, ada yang mengatakan pakai kentongan, pukulan. Nabi diusulkan untuk pakai trompet, Nabi nggak mau. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Yang di sekitar Madinah masih ada orang Yahudi. Kalau kita lakukan itu, apa bedanya kita dengan mereka? Gitu. Lalu Nabi memakai pukulan. Tapi Nabi tidak suka. Ada unsur karihnya itu, enggak sukanya. Itulah berjalan beberapa waktu. Sampai Abdullah bin Zaid dia bermimpi ketemu dengan seseorang, diajarkan azan, lalu subuh diajarkan kepada, disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi membenarkan itu mimpi, lalu Nabi menyuruhnya untuk menyampaikan kepada Bilal karena suaranya bagus. Setelah itu, apakah pakai kentongan juga? Enggak, Nabi tinggalkan sudah, karena sudah ada yang untuk memanggilnya. Tayyib. Apa yang dilakukan supaya panggilan lebih kuat? Bikin ma'adhan atau mi'adhan, menara. Adhannya di atas supaya lebih luas. Cara adhan adalah dengan masukkan telunjuk ke telinga, kemudian hayya 'alas shalah. Ada yang memahami hayya 'alas shalah ke sini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, hayya 'alas falah ke sini. Ada yang memahami hayya 'alas shalah, supaya itu bisa mencakup semuanya. Ada mi'dan, ada menara. Di waktu qamat, di dalam, bukan di atas lagi. Karena tujuannya qamat itu memberitahukan untuk orang yang sudah hadir. Kalau yang azan memberitahukan orang jauh, maka suaranya dipanjangkan, ya, kemudian ditutup telinganya supaya lebih kuat tenaganya. Di sini makanya azannya dua kali dua kali. Ya, kalau menjauh orang kan harus dua kali. Di dalam di iqamat sekali, karena yang sudah ada hadir orang gitu loh. Nah, taib. Sekarang kalau kita buat beduk, tadi Nabi sudah tinggalkan yang teknologinya, ya. Coba kita lihat. Antara beduk dengan trompet itu adalah bunyi-bunyian. Trompet bunyinya karena ditiup. Beduk karena dipukul, apakah kentongan atau lonceng atau apalah namanya. Ya, tapi dia bunyi-bunyinya disebabkan oleh pukulan. Itu ditinggalkan oleh Nabi. Beduk ditiup atau diapain? Dipukul. Ditanya kenapa? Oh, supaya jauh. Ya, suara beduk itu jauh. Oke. Okay. Tapi sekarang ketika masuk waktu, azan gunanya untuk apa? Memberitahukan masuk waktu. Sekarang azan itu mana dulu? Beduk dipukul atau azan yang dikumandangkan? Hah? Beduk. Beduk dipukul setelah masuk waktu atau sebelum masuk waktu? Hah? Setelah masuk. Berarti ada yang ditandingi. Gak mungkin pas orang azan langsung dia pukul beduk. Gak ada orang buat. Ya, beduk dulu, Ketika beduk itu menandakan masuk waktu, berarti mengalahkan, mengalahkan azan. Ya, ini kalau kita lihat tadi. Sekarang mic ini hanya di zaman Nabi, teknologinya nggak ada. Ya, dan ini adalah pengganti mi'adhan. Ini adalah menyamaslahah mursalah nih. Ya, dia tidak menggantikan, tapi dia membantu untuk ketujuan. Ya, mik dengan memakai, dia tidak mengganti adhan, tapi tujuan tadi sampai. Ya. Nah, di antaranya juga ada memandang, dan walaupun itu khilaf di antara ulama, memandang seperti membuat garis untuk saf. Ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian ulama tidak membolehkan. Yang membolehkan, dia mengatakan itu dari maslahah mursalah, karena tujuan kita adalah mencapai saf lurus. Kalau seandainya tidak ada tanda ya yang bisa menjadikan dia lurus, nanti safnya pencong-pencong. Nah, gitu. Nah, ini diantara dalam bentuk yang kita katakan tadi, mudah-mudahan bisa kita pahami ya, bahwa antara bid'ah istihsan dan maslahah mursalah itu berbeda. Bid'ah ada unsur mubalaghahnya, bahwasanya dia beranggapan perbuatan ini lebih, dia lebih sempurna rasanya ibadahnya. Zikir sudah diajarkan zikir biasa, oh rasanya kurang pas deh, kayaknya zikir seperti ini lebih pas deh. Ya, ada orang zikirnya hu hu hu. Ya, sementara Nabi Musa mengatakan ya, alimni syai'an adzkurka biha wa ad'uka wa adzkurka biha. Qul ya Musa la ilaha illallah. Ya. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu, ya aku akan berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu dengan itu. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Lalu Musa mengatakan, kullu ibaduka yaquluna hadza, setiap hambamu mengatakan ini, la ilaha illallah. Sepertinya Nabi Musa pengen zikir yang khusus, tapi ini yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, kalau seandainya langit yang tujuh lapis serta seisinya selainku dan bumi tujuh lapis fi kiffatin, di daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin malat bihi ya malat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya ditimbang antara langit tujuh lapis dan seisinya selainku dan bumi tujuh lapis, kata Allah, lalu la ilaha illallah di kalimat yang ditimbang satu lagi, maka pastilah akan berat la ilaha illallah. Ini adalah ya diantara keutamaan la ilaha illallah. Nah, tapi ada sebagian orang mengatakan la ilaha illallah itu adalah